Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin din. Sahabat Ismail Radio AM774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, bersyukur dan berbahagia pada kesempatan subuh kali ini kita bisa bersama kembali di AM774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, edisi Kamis 29 Desember 2016 yang bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1438 Hijriah dalam salah satu program kesayangan kita, yaitu Kuliah Subuh. Dan selamat bergabung kepada sahabat Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran, dalam acara Kuliah Subuh. InsyaAllah bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita, yaitu Ustadz Mustofa Amal MA. Alhamdulillah, beliau telah hadir bersama kita dan telah siap dengan materi dari kitab Al-Adabul Mufrad dengan tema memuji seorang teman jika percaya kepadanya. Sahabat Ismail Radio, bagi Anda yang ingin menyimak langsung kajian dari kitab Al-Adabul Mufrad ini bersama beliau, silakan Anda mendengarkan di setiap hari Kamis ba'da subuh. Baiklah sahabat Ismail Radio, untuk memperlancar acara kami persilakan kepada Al-Ustaz untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Kepada Al-Ustaz, falyatafadhal masykuroh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sahabat Ismail, berbahagia dengan Al-Quran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari memuji, ya. Dipuji ataupun dicela, memuji ataupun mencela, ya. Tidak lepas dari itu, ya. Dan itu sudah menjadi konsumsi sehari-hari masyarakat kita dari zaman dahulu, ya. Mungkin dari zaman pertama kali diciptakannya manusia, zaman Nabi Adam alaihi salam. Di kalangan apapun, ya, baik di kalangan bawah maupun kalangan atas secara strata masyarakat, ya. Ya, di perkampungan ataupun di area pekerjaan, itu sudah lazim, ya. Dan perkataan atau sikap, ya, memuji, dipuji, mencela dan dicela itu sudah menjadi kebiasaan dimanapun, bahkan di kalangan anak kecil ataupun di kalangan dewasa, ya, di kalangan masyarakat luas ataupun di kalangan dunia pendidikan. Dalam hal ini, ya, tidak ada sekelompok atau tidak ada agama manapun yang menjelaskan secara rinci, kecuali agama Islam, yang mana semua itu merujuk pada sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini. Ya. Kalau kita melihat atau membaca rumus-rumus, ya, pujian, ya, di bidang psikologi yang mana atau yang dari buku apapun, ya, selain kita merujuk pada Islam, tidak ada yang sempurna. Tetapi Rasulullah SAW mencontohkan, ya, bagaimana cara memuji orang, ya kan? Ini orang perlu dipuji atau tidak? Dalam sehari-hari di benak kita, kalau bagus kan dipuji, kalau jelek nggak dipuji, ya kan? Kalau orang baik ke kita dipuji, kalau orangnya nggak baik nih suka marah-marah gitu nggak usah dipuji, gitu. Atau begitu, ya. Ini rumus secara kasar di masyarakat, ya. Rumus yang otomatis, ya. Hampir semua orang melakukan seperti ini. Ya. Atau kalau dipuji semangat kerjanya, ya. Kalau enggak dipuji malas-malesan. Ya. Seolah pujian itu adalah faktor utama agar menjadi semangat, atau bahkan bisa menjadi faktor utama ya di masyarakat pada umumnya, barometer sebuah kesuksesan seseorang. Sahabat Ismail, pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahayanya pujian, ya. Bahayanya kalau kita memuji, yang dipuji itu enggak kuat. Betapa banyak orang yang sebelumnya melakukan amalan-amalan soleh secara ikhlas, ya, dan itu menjadi kebiasaan, ya, rutinitas sehari-hari. Emang dia orangnya baik, ya. Tetapi akan hancur keikhlasannya, ya, karena sebuah pujian. Contoh, dia sehari-hari sholat malam, dan itu menjadi kebiasaannya dia. Kalau enggak sholat malam enggak enak lah gitu loh. Kalau subuhnya sekarang jam 4 apa 16 ya. Iya, 16. Dia mungkin jam 4 kurang seperempat atau jam setengah 4 udah bangun. Itu menjadi kebiasaan. Lalu sholat tahajud beberapa rakaat, sholat witir sudah, menunggu subuh. Ya. Ngobrol-ngobrol dengan teman-temannya. Nah, ada yang bilang, tuh si fulan ini ya, di dekatnya dia. Contoh dia setengah jam atau 45 menit atau 1 jam sebelum subuh sudah bangun, sudah sholat itu. Awalnya ikhlas, tapi lama dia dapat pujian. Oh iya ya, saya ini ya. Ini bahaya. Hal seperti ini bahaya. Ya. Dan biasanya kalau orang suka memuji ya, nggak tanggung-tanggung mujinya ya, pokoknya asal muji saja, dia juga nggak tanggung-tanggung atau mungkin nggak disaring-saring ya untuk mencela orang. Ya gitu. Sehingga dalam hal ini apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang pujian, ya. Al-madhu zabuhun, ya, pujian adalah penyembelihan. Ya. Qala Muhammad, yakni idza qabilaha. Muhammad berkata, yakni jika pujian itu diterima. Ya, maksudnya dengan pujian dia nerima sehingga makin semangat dipuji. Ya, ini bisa menyembelihnya. Ya, bisa memudarkan amalan-amalan baiknya. Sehingga apa? Motivasinya bisa berubah, ya. Motivasi pujian bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ataupun karena Allah juga, ya. Tetapi diselingi dengan pujian-pujian, ya. Karena pujian, ya. Sehingga dia bersemangat karena pujian tadi. Ya. Dan pagi ini kita akan membahas tentang bab man asna ala sahibihi in kana aminan bihi. Memuji teman atau boleh memuji teman jika percaya padanya. Maksudnya adalah kita boleh memuji teman kita asal kita percaya dengan pujian kita orang tersebut enggak jadi sombong, enggak makin sombong, atau dengan pujian kita enggak makin bersemangat lalu karena pujian tidak. Ya. Mungkin dalam dunia pendidikan kita muji anak biar semangat itu. Jadi ada nilai positifnya. Ya. Dengan pujian kita percaya orang ini ikhlas, orang ini baik, ya kan? Ibadahnya sudah bagus lah, semangat itu. Mungkin dengan pujian ini tidak terlalu berefek itu. Tentunya pujiannya juga tidak terlalu, ya, tidak berlebih-lebihan. Kita bacakan hadisnya. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala haddatsana Abdul Aziz ibn Abdullah. Qala haddatsani Abdul Aziz ibn Abi Hazim an Suhailin an abihi an abi Hurairata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol ni'mal rajulu Abu Bakrin ni'mal rajulu Umaru ni'mal rajulu Abu Ubaidah ni'mal rajulu Usaid ibn Khudair ni'mal rajulu Sabit ibn Qais ibn Shammas ni'mal rajulu Mu'adz ibn Amr ibn al-Jumuh ni'mal rajulu Mu'adz ibn Jabal qala wa bi'sar rajulu fulanun wa bi'sar rajulu fulanun hatta 'ada sab'atun. Ibrahim Abdul Aziz ya, Imam Bukhari mengatakan Abdul Aziz bin Abdullah mengabarkan kepada kami ya, ia berkata Abdul Aziz bin Abi Hazim mengabarkan kepadaku dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ni'mar rajulu Abu Bakrin sebaik-baik orang adalah Abu Bakar ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mar rajulu Umar sebaik-baik orang adalah Umar ni'mar rajulu Abu Ubaidah sebaik-baik orang adalah Abu Ubaidah teruskan lagi sebaik-baik orang adalah Usaid bin Khudair sebaik-baik orang adalah Sabit bin Qais bin Syamas sebaik-baik orang adalah Mu'ad bin Umar bin Jumuh ya. Sebaik-baik orang adalah sebaik-baik laki-laki adalah Mu'ad bin Jabal ya. Itu kata Rasulullah SAW dalam memuji ya. Sebaik-baik orang adalah Sifulan lalu beliau bersabda juga ya, seburuk-buruk orang adalah Fulan dan seburuk-buruk orang adalah Fulan sehingga beliau menyebut 7 orang. Ya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, ya. Yang dipuji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kita tahu beliau adalah, ya, selain Al-Ashrah Al-Mubashirina Bil Jannah 10 orang yang dijamin surga. Yang pertama kali masuk surga, ya. Beliau adalah luar biasa keikhlasannya dalam beramal, ya. Ini luar biasa. Beramalnya beliau bukan karena pujian, dan nggak tanggung-tanggung kalau bersedekah. Ya. Pada saat tahu tentang dakwah Rasulullah SAW, langsung beliau menyatakan masuk Islam tanpa ragu sedikit pun membenarkan makanya dinamakan Abu Bakar As-Siddiq ya sehingga pada saat dipuji Rasulullah SAW sebaik-baik orang adalah Abu Bakar As-Siddiq itu nggak ngefek ya yang kedua yang dipuji adalah Umar bin Khattab insyaallah orang yang setan saja takut ya kalau berpapasan dengannya itu belum Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Ini adalah Rasulullah SAW percaya orang-orang ini yang amalannya karena Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena pujian. Ini pertama. Kedua, Rasulullah SAW ya, memujinya tidak terus-terus memuji tidak. Ya. Setiap ketemu dipuji tidak. Ya. Ini pujian hanya untuk memberi contoh, memberi pelajaran bagi yang lain. Itu. Jadi ada semacam pelajaran. Sebagaimana guru di dalam kelas, ya. Dalam kelas ada yang bandel, ada yang nurut, ya kan? Ada yang susah, ada yang pintar. Macam-macam dalam kelas itu. Ya, untuk memotivasi yang lainnya pada saat ada yang satu muncul, ya, lah kayak begini loh, ya, guru mengatakan begitu, ya kayak si Fulan ini, dicontoh, gitu kan. Pada saat banyak sekali yang telat, ya, tetapi ada juga yang datangnya on time, maksudnya adalah sebelum bel sekolah atau sebelum jadwal masuknya kerja, ya, dia sudah datang, itu namanya on time, sebelum bel, ya, datang duluan, ya. Dia muji, ya, kayak begini loh rajinnya. Coba dicontoh, sudah tidak berlebihan. Ya. Begitu Rasulullah SAW, ya, beliau memuji sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah dan lain sebagainya. Sabit bin Khais bin bin Syamas, Mu'ad bin Jabal dan sebagainya. Dengan pujian yang biasa, tidak terlalu, tidak muluk-muluk dan sebagainya. Ya. Dan ini adalah orang-orang yang kita tahu, sahabat-sahabat ini adalah orang-orang yang sangat kuat imannya. Ya. Ini para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Tidak ada maksud yang lain-lainnya, kecuali cuman maksud memotivasi. Sehingga para ulama menyimpulkan dalam hadis ini, di antaranya adalah Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, bolehnya memuji selagi tidak berlebihan, ya. Boleh memuji asalkan pujiannya tidak berlebihan, satu. Mm-mm. Yang kedua, tidak dikhawatirkan timbulnya sifat ujub pada orang yang dipuji, ya, atau mengakibatkan sifat buruk, ya, karena ujub tadi. Mm-mm. Sehingga sifatnya berubah, jadi motivasinya berubah jadi karena pujian. Boleh memuji asalkan dua ini perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah tidak berlebihan. Mm-mm. Ya. Yang kedua adalah tidak menjadikan sifat ujub, ya, sifat jadi motivasinya berubah ingin dipuji kepada orang yang dipuji. Ini. Jadi setiap memuji langsung kita perhatikan dua hal ini. Ya. Ini pun, ya, dalam melontarkan pujian kita harus benar-benar tahu orangnya, sifatnya kayak apa orang ini, ya kan? Setelah dipuji, ya, kita benar-benar tahu. Ya. Tahu baru kita mempertimbangkan dua hal ini, baru kita melontarkan pujian. Itu tentunya kita tidak sembarang melontarkan pujian. Agar apa? Agar tidak menghapuskan amal orang yang kita cintai atau orang yang kita puji tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendengar orang yang memuji berlebih-lebihan. Ya. Sebagaimana Abi Musa, ya, mendengar Rasulullah SAW, beliau bersabda, rajulan yusni ala rajulin wa yutrihi, ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajuli, ya. Nabi mendengar seseorang memuji orang lain dan berlebih-lebihan, ya, melebih-lebihkannya. Ya. Orangnya bagus, ya. Tetapi orang itu kalau ngomong nggak ditambahin kan kurang mantep, ya. Nah, itu kan kalau nggak dibumbu-bumbuin kurang mantep, maka dilebih-lebihkan, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ahlaktum au qata'tum dhahrar rajul, ya, kalian membinasakan atau memotong punggung orang itu, maksudnya adalah memotong jiwa keikhlasan orang tersebut, ya, jadi sombong karena pujian. Ini adalah bentuk kerasnya Rasulullah SAW, ya, memperingatkan kepada kita agar jangan gampang-gampang memuji dikit memuji, karena apa? Itu dapat menimbulkan sifat ujub sehingga orang yang awalnya ikhlas karena sering dipuji, ya, karena dia kurangnya ilmu mungkin atau imannya kadang ya masih pas-pasan, itu bisa berbalik, ya. Yang awalnya ikhlas karena Allah bisa karena pujian, karena dunia semangatnya. Sehingga apa? Yang mana awalnya, ya, yang mana sebagaimana kita tahu syarat amal itu diterima adalah karena dua hal. Karena ikhlas dan karena caranya benar. Ya. Sehingga

تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan kepada sahabat Ismail Radio yang setia terus bersama kami atau baru bergabung di AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Masih bersama saya Ahmad Hayyunuddin serta pemateri kita yaitu Ustadz Mustafa Amal MA. Dan kami harapkan partisipasinya untuk berinteraktif bersama kami yang berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA di sesi yang pertama tadi melalui nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-62-774-774. Tapi sebelumnya kami persilahkan kepada Al-Ustadz untuk melanjutkan materinya di sesi yang kedua ini. Tafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ismail, bahagia dengan Al-Quran. Jangan sampai kita terlena dengan pujian. Ya. Belum tentu orang yang dipuji itu dianggap baik, belum tentu. Nah, ini rumus kehidupan. Ya. Pada saat orang dijunjung atau dijunjung karena kehebatannya, ya kan, karena jasa-jasanya, belum tentu dia itu dianggap baik oleh orang yang memuji, belum tentu. Nah, ini ya, kita jangan terlalu pede kadang. Modus. Ya. Terus belum tentu juga, ya. Orang yang enggak dipuji, ya, kebaikannya enggak dihiraukan, itu pasti dianggap kurang baik, ya, atau dihiraukan orang, atau enggak dihargai orang, belum tentu. Sebaliknya begitu, ya, belum tentu orang yang dipuji itu berarti orang dihargai, belum tentu, ya, belum tentu orang yang enggak dipuji berarti enggak dihargai, itu belum tentu. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Lah, kita sebagai orang yang memuji dan yang tidak memuji, ya, belum tentu orang yang baik, orang yang kelihatannya soleh itu patut mendapat pujian kita, belum tentu, ya. Ataupun ini orang, ya, orangnya agak keji, ya, orangnya seenaknya sendiri dan sebagainya. Ya. Belum tentu juga harus kita cela atau kita cuekin. Ada kalanya justru kita puji. Ya. Nah, kok bisa begitu? Nah, kita bacakan hadisnya. Sebagaimana apa yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya, terhadap orang yang baik pernah datang kepada Rasulullah. Ya. Samping itu orang yang kurang baik, ya, orang yang keji, ya, itu datang kepada Rasulullah SAW. Bagaimana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi kedua orang tersebut. Ya. Qala hadatsana Ibrahim, qala hadatsana Muhammad ibn Fulaihin, qala hadatsana Abi an Abdullah ibn Abdurrahman an Abi Yunus maula Aisyah anna Aisyata qala qalat istazana rajulun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sabnul ashir falamma takhala hashalahu wa ambasata ilaihi falamma kharaja ar-rajulu istazana akhar qala ni'mabnu al-ashir al-ashirah falamma takhala lam yan basit ilaihi kama in basata ilal akhir walam yahisha ilaihi kama hasyalil akhir falamma kharaja qultu ya rasulullah qulta li fulanin ma qulta summa hasyashta ilaihi wa qulta li fulanin ma qulta walam araka sona'ta mislahu qala ya Aisyah inna min syarrin nasi manit tuqiya li fuhshihi. Imam Bukhari mengatakan Ibrahim mengabarkan kepada kami, ya, ia berkata Muhammad bin Fulaih mengabarkan kepada kami, ia berkata ayahku mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman dari Yunus, dari Abu Yunus maula Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata seseorang meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menemui beliau. Jadi ada seseorang mau bertemu beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seburuk-buruk putra keluarga. Maksudnya dia adalah orang yang buruk, gitu. Laki-laki yang buruk. Ketika orang itu masuk, ya, orang yang dianggap buruk itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, ya, beliau berlemah lembut, ya, Rasulullah menyambut dengan lemah lembut dan menemuinya dengan sambutan yang hangat, ya, dengan akrab, lemah lembut, itulah pokoknya yang baik, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dengan sesuatu sambutan yang luar biasa, yang baik, ya. Lalu orang itu keluar dan ada orang lain meminta izin ingin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berkata, ya, sebaik-baik putra keluarga. Dia adalah orang yang baik, gitu ya, begitu ya. Ketika orang itu masuk, ya, beliau tidak berlemah lembut sebagaimana orang yang pertama tadi. Biasa-biasa saja nyambutnya. Dan tidak menyambut dengan hangat juga tidak, biasa-biasa saja. Dicuekin juga tidak, disambut dengan hangat juga tidak, biasa-biasa saja nyambutnya. Ya. Ini Aisyah memperhatikan itu. Pada saat orang itu keluar, Aisyah berkata bertanya, ya. Karena dari tadi Aisyah memperhatikan terus. Ya. Wahai Rasulullah, itu kan. Engkau berkata kepada fulan yang tadi, yang telah engkau katakan bahwa fulan itu jelek, ya, sejelek-jelek anak dalam keluarga, itu kan. Engkau menyambutnya dengan lemah lembut dan hangat. Ya. Sedangkan orang yang datang kedua, ya, yang engkau telah katakan bahwa dia itu orang yang baik, ya, sebaliknya dari yang pertama, engkau menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Ya. Ini adalah trik atau rumus Rasulullah SAW yang perlu kita pakai. Ya. Dan ini adalah ciri-ciri orang berilmu. Ya. Makanya kalau orang berilmu itu sangat tahu diri dalam menempatkan, dalam bersikap dan berkata. Ya. Apa sabda beliau? Ya. Ya Aisyah, inna min syarrin nasi manittuqiya lifuhsyihi. Wahai Aisyah, sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang yang ditakuti karena kekejiannya. Tahu maksudnya? Maksudnya adalah orang yang pertama itu kan buruk. Mm-hmm. Ya. Sehingga Rasulullah SAW ini enggak suka kalau tertimpa keburukannya. Mungkin tersinggungan dan lain sebagainya. Maka Rasulullah itu memuji dengan hangat, itu dengan baik, sehingga dia, keburukannya tidak menimpa Rasulullah SAW. Mm-hmm. Ya. Kalau orang yang tersinggungan itu kan wah suka marah dan sebagainya, kalau ketemu kita ya patutlah kita sambut dengan hangat, kita perhatikan, kita lebihkan dibandingkan yang lainnya. Mm-hmm. Kenapa? Khawatir kalau enggak kita sambut sedemikian hangatnya, sedemikian rupa sambutannya atau biasa-biasa saja, nanti dia tersinggung. Sehingga berbuat kekejian, ya, bikin fitnah dan lain sebagainya. Inilah maksud dari Rasulullah SAW adalah seburuk-buruk manusia adalah orang takuti karena kekejiannya. Adapun orang yang baik yang kedua, tidak perlu disambut dengan hangat, biasa-biasa saja, karena dia bukan orang yang buruk, bukan orang yang keji. Ya kan? Sehingga pada saat disambut yang biasa-biasa saja, tetap namanya orang baik, ya, tetap kebaikannya nampak, ya. Tetap dia biasa-biasa saja, tidak tersinggung dan lain sebagainya, ya. Sehingga para ulama mengomentari hadis ini, ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud orang-orang yang disambut dengan hangat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena orang itu terkenal keji, adalah Uyainah bin Hisn, ya. Bahwa ada yang mengatakan juga Makromah bin Nufail, ya. Allah alam bisawab. Itu bolehnya berbahasa basi, ya, dan memuliakan seseorang karena khawatir mendapat keburukan atau kekejian dari orang tersebut, ya, selama dalam koridor agama, ya, boleh berbahasa basi, ya, atau memuliakan orang secara lebih, ya, agar kita tidak mendapat kekejian orang tersebut, ya, tidak dicaci maki orang tersebut, atau orangnya agar tidak tersinggung. Asalkan, ya, perbuatan kita ini tidak melanggar syariat, ya. Contoh yang melanggar syariat, ya, orangnya ini mungkin suka marah atau karena non muslim, ya, biar orangnya nggak marah, ya udah deh kita pakai topi Santa Clara seandainya, gitu. Kan orangnya biasa nggak boleh, itu nggak boleh, agar orangnya seneng, itu nggak boleh. Pokoknya yang mungkin dengan perkataan-perkataan yang tidak berlebihan, ya, yang membuat dia tidak berbuat keji kepada kita, itu boleh. Bahasa-bahasa seperti itu boleh. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dia mengatakan bi'sabnu al-ashiroh, ya, orang itu adalah seburuk-buruk putra keluarga. Bolehnya kita menghibah, ya. Menghibah itu boleh. Menghibah, ya, orang yang memang terkenal kefasikan dan kekejiannya. Itu udah tahu gitu loh. Bukan menghibah, saya kasih tahu ya, ya, si ini begitu, begitu, tidak. Orang yang terkenal memang kefasikan dan kekejiannya, asalkan tidak menghibah terus-terusan, tidak mengatakan oh orang itu yang suka begini, ya, itu boleh. Boleh, ya, mungkin dengan tujuan-tujuan yang dulu pernah kita sampaikan untuk menyelamatkan orang lain. Ya. boleh kita menghibah orang yang memang terkenal kekejian atau keburukannya. Dan orang yang baik, ya, sudah terkenal baiknya, ya, itu tentunya kita lebih nyaman dalam bergaul. Kita tidak tertekan. Ya, makanya saya katakan tadi, belum tentu orang yang dipuji itu pasti orangnya dihormati dan dihargai, pasti orangnya itu baik sekali, tidak. Bisa jadi, ya, orang dipuji itu karena yang memuji tertekan. Ya. Bisa jadi orang yang memuji kita itu karena nggak enak sama kita. Ya. Inilah kata Rasulullah SAW, itu adalah ciri-ciri orang yang buruk. Ya. Ciri-ciri orang yang dipuji, orang yang buruk. Ya. Kalau nggak dipuji, nanti nggak enak, itu kan nggak dikasih apa-apa. Itu contoh penguasa, kalau nggak dipuji oleh bawahannya, nanti nggak naik-naik jabatannya, nggak dikasih job dan sebagainya. Itu contoh penguasa yang buruk. Ya. Dia menghargai bawahannya berdasarkan pujian bawahannya terhadapnya, sehingga apa? Pujiannya itu bersifat basa-basi. Ya. Kenapa orang itu tidak loyal kepada kita, bawahan kita? Karena apa? Kadang-kadang kita sering memujinya, memuji-muji terus itu kan, makanya bahaya. Sehingga apa? Kalau nggak kita puji, wah jangan-jangan sudah berubah atasan kita. Itu. Sehingga apa? Bawahan kita harus bersifat apa ya? Tidak loyal, bersifat memuji kita terus, ya, maksudnya memuji kita terus. Ya. Kalau khawatir, kalau maaf, kalau khawatir kalau bawahannya enggak muji, atasannya ini kurang respon, ya. Makanya jadi atasan jangan merespon karena pujian bawahan. Ya, itu bahaya, ya. Sehingga bawahan tidak loyal gara-gara respon kita berdasarkan pujian. Dan hadis ini juga menyebutkan satu tanda di antara tanda-tanda kenabian. Ya. Karena apa? Yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar tepat. Rasulullah dalam berkata itu tepat sesuai sasaran. Kalau orang ini buruk, memang buruk. Kalau orang ini baik, memang baik. Ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak perlu mencontoh, ya. Ada satu hal yang tidak perlu kita contoh karena ini adalah tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si fulan ini buruk, ya. Si fulan ini baik dan sebagainya. Ya, ini Rasulullah memang wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah berkata begitu bukan karena hawa nafsunya, tidak. Karena adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tanda-tanda kenabian. Ya. Untuk mengangkat derajat beliau. Lah kok tak ikut-ikutan. Oh, si ini jelek. Si ini buruk, si ini baik. Ini masuk neraka atau surga. Kita enggak berhak itu, ya. Belum tentu orang yang anggap kita baik itu kan, atau menganggap kita, yang anggap kita buruk sekali, belum tentu buruk selamanya. Ya. Jangan-jangan nanti, ya, menjadi teman baik kita. Karena apa? Selama ini kita cuma salah paham saja. Ya. Salah info yang datang ke kita. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam dua sesi ini. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah sahabat Semai Radio, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustaz Mustafa Amal MA di sesi yang kedua ini. Dan kami persilakan kepada sahabat Semai Radio di sesi yang ketiga ini untuk berdiskusi bersama kami atau ingin bertanya kepada Al-Ustaz. Silakan Anda menghubungi nomor telepon kami di 021-8499-4343 atau di 021-8497-0055 atau dengan mengirimkan SMS dan WA di 0852-6277-4774. Tapi Ustaz, sudah ada pertanyaan masuk melalui WA, kita bacakan terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Dari hamba Allah di Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam memuji hasil karya anak, saya selalu memberi komentar positif supaya anak lebih giat lagi belajarnya. Tapi ada temannya yang komentarnya apa benar ini hasil karya sendiri atau contekan? Bagaimana menyikapinya Ustaz? Syukran jazakumullah khairan. Tafadhal Ustaz. Ya. Pujian seorang ibu kepada anaknya itu penting. Mm-hmm. Ya. Ya, pujian orang tua kepada anaknya penting. Sebagaimana pujian guru kepada murid-muridnya. Pujian yang memotivasi. Ya. Pujian yang memotivasi. Contoh, dia membuat suatu karya agar orang anaknya ini atau muridnya tidak patah semangat, ya. Ada pujian bagus itu kan. Mm-mm. Karena biar termotivasi. Jangan dibiarkan, wah kamu harus ikhlas karena Allah, anak kecil enggak ngerti. Ya, itu bagus ya, itu saya kira sudah tepat sekali. Ya. Pujian yang positif. Ya. Terus bagaimanapun bagaimana jika orang meragukannya, ini hasil karyanya atau bukan, ya. Ya kita tentunya kita jelaskan karena orang lain itu kan berkomentar karena belum tahu. Mm-mm. Ya, belum tahu. Dan kalau adapun karya anaknya ya atau karya muridnya 100% bukan hasil karya dia, ada bantuan yang lain-lainnya, itu juga tidak salah. Mm-mm. Ya, kecuali kalau karyanya diselesaikan orang lain ya. Dan memang itulah, jadi biasakan ya kita bersifat positif. Mm-mm. Optimis ya, jadi dengan pujian itu menjadi anak ini makin semangat dan sebagainya. Walaupun jangan dipuji terus, jangan ya. Mm-mm. Kadang juga ada teguran. Mm-mm. Ya. Pada saat dia baik, dia puji, dipuji. Ya, bagus itu kan. Dan tidak berlebih-lebihan. Dan tidak membanding-bandingkan. Mm-hmm. Kamu lebih bagus daripada si fulan. Lebih bagus daripada si ini. Tidak. Kalau anak sudah digitukan, maka sifat ujubnya akan timbul. Ya. Sifat sombongnya akan timbul sekali. Kamu lebih bagus daripada ini. Ya. Jadi, baguslah. Kamu juga bagus. Teman kamu juga bagus. Ya. Mm-hmm. Anak nggak boleh dibanding-bandingkan, karena anak adalah sangat rawan, sangat tergantung pada situasi dan kondisi anak itu. Mm-hmm. Ya, hidupnya sangat tergantung pada situasi dan kondisi, sangat labil. Mm-hmm. Itulah sifat anak. Kalau dipuji semangat dia, tetapi kalau dibandingkan jadi sombong dia. Ya. Mm-hmm. Itu makanya ada satu pelajaran yang bagus ya, ini di Jepang ya. Orang itu dihargai terus karyanya, sampai orang yang mungkin sangat lambat pun dihargai asalkan disiplin. Hmm. Asalkan disiplin, asalkan mau bekerja, nilainya bagus, kemampuan itu nomor sekian. Hmm. Sehingga termotivasi, makanya sana itu sopir truk aja semangatnya luar biasa. Siap. Apa kerjamu? Sopir truk gitu. Kenapa? Bangga, semuanya bangga. Apa kamu? Petani pisang gitu. Teman saya pulang itu petani pisang itu bangga. Gitu. Kalau di kita pekerjaan apa? Saya cuma petani saja. Gitu. Don, gitu kan? Sehingga apa? Pekerjaan apa? Yang pejabat, wah sombong sekali. Yang pejabat atau penghasilannya tinggi sombong. Yang penghasilannya rendah atau petani biasa dia don. Karena gitu. Pujian dan celaannya kurang seimbang. Mm-hmm. Ya. Ditegur atau dicela karena dia melakukan kesalahan. Ya. Ataupun itu pejabat ataupun orang rendah. Ya, dipuji pun karena dia melakukan kebaikan atau untuk memotivasi. Mm-hmm. Ya, anak ini ya harus didoktrin bisa bagus. Ya, makanya sangat tepat itu tadi. Mm-hmm. Ibu terhadap anaknya dapat pujian. Cuma saya tambahin, nanti jangan dibandingkan dengan yang lainnya. Mm-mm. Ya. Terus kedua, adapun kesalahpahaman dengan yang lainnya itu bisa diungkapkan secara baik, mungkin belum tahu permasalahannya dan sebagainya. Wallahualam bishawab. Tayyib, itulah tadi jawabannya diberikan oleh Ustadz Mustafa Amal MA untuk hamba Allah di Depok. Semoga bisa menjadikan pencerahan baginya. Tapi Ustadz, di pembahasan kita subuh kali ini dapat kita ketahui dari hadis-hadis Rasulullah SAW beberapa adab dalam memuji seorang, Ustadz. Pertanyaannya, kalau kita sebagai yang dipuji merasa terganggu dengan pujian seseorang, dalam kondisi seperti ini bagaimanakah cara kita menasihati si pemuji sedangkan dia itu tidak mencela kita, bahkan dia itu memuji kita? Ya. Ini namanya fiqhul waqi, ya. Fiqih keadaan, ya. Ini penting sekali dimiliki oleh orang, ya. Ini adalah ciri-ciri orang berilmu sebenarnya, fiqhul waqi. Harus ngerti keadaan. Tidak, pokoknya dulu ada sahabat atau ulama pernah begini, langsung kita sikat itu. Contoh, ya, Umar bin Khattab mau menabur apa debu, ya. Sebagaimana hadis yang kita baca, banyak hadisnya kita bacakan tadi, ini secara singkat saja, nabur debu orang yang telah memujinya. Itu kan, ya. Mungkin kalau di dunia Arab ini cocok, ya. Orang sana itu kalau parkir kurang tepatnya dimarah-marahin itu enggak marah itu. Wah, dimaki-maki itu. Kamu parkir di sini, wah. Ayo pergi gitu. Ya, dia pergi gitu. Terima, always. Saya salah, ya pergi gitu kan. Itu orang sana. Hebatnya, wah, ini ada kelebihan, ada kelemahannya. Lemah lebihnya. Kelebihannya orang Arab itu begitu. Kalau mereka, oh ya saya salah, langsung akuin salah, ya. Sehingga dia melakukan yang benar, itu kebanyakan begitu. Kalau di kita, ya, gaman tersinggungan, tersinggungan. Orang muncul langsung mau di tapak mau sandal seandainya kan, tapi di depan orang itu, kita harus secara halus, ya. Tolong jangan memuji saya. Pertama, saya juga ini juga begini. Kadang orang muji kita, ya, karena merasa bahwa kitalah yang berjasa tentang semua itu. Ya. Ini yang berjasa bukan saya tapi tim andainya gitu kan. Tim. Adapun saya bisa begini karena bantuan teman-teman ini gitu kan. Dan sebagainya, sehingga kita arahkan bahwa semuanya ini terlibat itu. Terus kedua, Bu, ya jangan, kalau orang suka muji, Bu, jangan suka muji-muji, ya. Dulu ada hadis begini, ya. Jadi kita ceritakan mungkin itu nanti di pada saat kalau orang itu enggak tersinggungan, ya, apalagi di depan teman-teman kita banyak, itu kan teman-teman akrab, langsung kita sampaikan enggak masalah. Tetapi kalau di depan orang-orang, ya, yang enggak begitu akrab, enggak begitu kenal, tapi cuma kenal biasa-biasa, jangan sampaikan di depan umum, ya. Atau lebih baik disampaikan nanti berdua atau karena harus menjaga perasaan. Dengan begitu orang yang suka muji ini akan, oh iya ya, itu kan ada ilmu baru. Dan itu juga untuk menjaga perasaan kita, ya. Perasaan itu kan berhubungan dengan iman. Yazid wa yangkus. Ya. Pada saat dipuji iman kita turun. Ya kan? Kita banyak istighfar. Oh iya, ternyata saya enggak sehebat itu, gitu kan. Kalau tahu keburukan saya, gitu kan. Di balik pujian itu banyak keburukan saya, mungkin enggak dipuji saya. Ya, mungkin begitu. Tapi Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, karena keterbatasan waktu, barangkali sebelum kita tutup ada nasihat ataupun kesimpulan dari kebersamaan kita pada kesempatan subuh kali ini, tafadhol. Ya. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari pembahasan kita ini, ya, Allah dan Rasulnya ingin menjadikan seorang Muslim adalah orang yang peka, ya, peka. Orang yang peka tahu situasi dan kondisi, tahu dalam menempatkan sikap kita, ya, dalam situasi dan kondisi yang berbeda, ya. Bagaimana pekanya kita bersikap menghadapi beberapa orang yang mempunyai beberapa sifat, ya. Dan ini adalah tanda-tanda orang berilmu, tanda-tanda orang beriman, ya. Dan ini adalah akhlak yang luar biasa, yang tinggi sekali, ya. Akhlak yang sangat tinggi. orang mengatakan ada indera keenam ini kan gitu. Ya, dengan perasaan gitu kan. Sehingga apa? Situasi dan kondisi ini bisa harmonis ya, bisa kita ciptakan menjadi baik. Ya. Makanya kita memuji, kita mencela, ya. Kita muji atau kita beri peringatan itu harus dalam hati karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita ingat dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya begini ya, kita muji. Ya. Semuanya demi kemaslahatan. Bahkan orang yang buruk pun ya kan, tidak semua harus kita cela. Tidak. Pada saat ketemu dengan kita ya, agar tidak kita tidak mendapat keburukannya, perlu sedikit-sedikit kita bumbu-bumbuin. Sehingga bah, situasi tadi situasi dan kondisi jadi enak. Kalau orang seperti ini sudah bisa seperti ini, maka dia menciptakan situasi yang luar biasa. Dan itu adalah amal soleh yang sungguh besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah seorang muslim yang sejati. Inilah jati diri seorang muslim, sehingga muslim itu akan selalu unggul ya dimanapun ia berada ya. Dimanapun ia berada, siapapun dia, apapun pendidikannya, kalau mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mengalahkan siapapun ya. Walaupun non muslim itu seorang dokter dan sebagainya, tetap kalah dengan orang muslim. Karena apa? Dia mencontoh sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulia di depan manusia, apalagi di depan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib Ustaz, baiklah sahabat Semar Radio, demikian acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Mustafa Amal MA yang telah menyampaikan materinya dan membagikan ilmunya kepada kita, dan kepada sahabat Ismail Radio yang telah bergabung bersama kami. Semoga materi tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Dan kami yang bertugas pada kesempatan ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan segala yang benar datangnya dari Allah Ta'ala. Tetaplah bersama kami di AM 77 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Tapi Ustaz, kita tutup kebersamaan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.